الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Sini ada sejumlah pertanyaan, saya akan jawab apa yang dimudahkan insyaAllah. Sini ada penanya yang bertanya, mohon nasihat kepada sebagian ikhwah yang kadang salah dalam bersikap, di mana menyamakan anggota dan pemimpin dari sebuah firqah yang sesat, sehingga mereka pun kadang susah untuk senyum bila disalami oleh anggota kelompok tersebut, sehingga orang awam berpikiran bahwa ahli sunnah keras dan kurang akhlak. Jadi memang harus dibedakan ya. Harus dibedakan antara orang yang berpemahaman dengan pemahaman yang sesat dan orang yang hanya sekedar ikut-ikutan saja. Dan hanya sekedar mengikuti saja. Adapun kalau dia telah mengetahui hukumnya, kemudian dia tetap melakukannya, tidak meninggalkannya, maka ini disamakan hukumnya. Disamakan hukumnya dengan orang yang mencetuskannya atau orang yang melakukan atau mengadakan bid'ah tersebut. Tapi di sini ada memang satu hal yang perlu dijelaskan berkaitan dengan masalah menyikapi ahlul bid'ah. Ya, telah kita sebutkan ya rincian para ulama tentang masalah duduk dengan ahlul bidah dan menyikapi mereka. Dan kembali saya tegaskan bahwa ya, kalau dia memang benar ahlul bidah dan mengandung bidah, terdapat padanya bidah yang berbahaya, maka apabila dekat dengannya akan menyebabkan seseorang itu diberikan kepadanya syubhat dan seterusnya, maka harusnya dia tidak duduk dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Tidak duduk dan secara umum tidak bergaul dengan siapa yang bisa membahayakan agamanya. Ini dalam masalah tidak bergaulnya. Tapi di masa ini, khusus berkaitan dengan masalah memberi salam atau menyapa orang yang berlalu dan seterusnya, maka di masa ini kebanyakan orang jahil dan tidak paham akan tuntunan agama yang benar. Maka harusnya, ya, harusnya sikap lemah lembut dan menampakkan apa bahwa seorang itu ingin menasihati saudaranya, itu adalah hal yang atau sikap yang harusnya lebih banyak dikembangkan. Dan itu sebenarnya sikap asal seorang muslim. Sikap dasar seorang muslim kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Adapun menghajar, memboikot, ya, dan seterusnya, ini adalah hal yang berkaitan dengan keadaan tertentu. Berkaitan dengan keadaan tertentu. Iya. Nah, memang suatu hal yang kadang saya sendiri melihat pada banyak dari kalangan ikhwah yang kadang salah memahami dari kaidah ahli sunnah wal jamaah. Dan apa yang diinginkan dari kaidah-kaidah tersebut. Kemudian juga kadang salah memahami penafsiran dari perbuatan sebagian ulama as-salaf. Iya. Penafsiran perbuatan dari sebagian ulama as-salaf. Karena ada sebagian yang mengambil dari perbuatan sebagian ulama as-salaf. Ketemu dengan ahlul bidah, dia menyingkir, tidak memberi salam kepadanya dan seterusnya. Dan itu adalah sikap yang benar. Ya, pada situasi yang benar dan pada orang yang memang diperlakukan yang seperti itu. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu, hal yang seperti itu tidak boleh dilakukan. Karena itu antum semua ketahui bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul bersama dengan dia adalah Rasul Munafikin. Ya, dari Munafikin yang banyak menyakiti Rasulullah dan kaum muslimin, bersama dengan itu Rasulullah tidak memboikotnya. Kenapa? Sebab tidak ada maslahat dalam memboikot orang yang seperti itu. Dia adalah pimpinan di kaumnya, pimpinan di tengah kaumnya, orang yang dihormati di tengah kaumnya. Kalau dilakukan hal yang seperti itu tidak membawa manfaat baginya. Dia merasa adalah orang yang punya kedudukan, orang yang punya tempat, dan bahkan bisa mempengaruhi yang lainnya. Karena itu suatu hari dikatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Abdullah bin Salul telah berbuat begini dan begini. Maka Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, tidakkah sebaiknya saya penggal kepalanya? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai orang bercerita bahwa Nabi Muhammad membunuh temannya sendiri. Sebab Abdullah bin Salul, walaupun dia munafik, diketahui bahwa dia hanya menampilkan keislaman, menyembunyikan kekufuran, tapi orang-orang di luar umat Islam mengenalnya dia telah bergabung dengan Rasulullah bersama kaum muslimin. Ya. Maka termasuk hal yang kadang bisa membahayakan kalau hal itu dilakukan terhadapnya. Dan ini pertimbangan maslahat. Pertimbangan maslahat. Iya. Karena itu saya tidak menyarankan kepada ikhwah untuk terlalu memahami kaku nas-nas yang seperti ini. Orang yang baru belajar, kadang ikut pada sebagian kelompok, dia enggak paham. Orang yang seperti ini digunakan cara yang baik, cara yang hikmah, diajak kepada kebaikan. Diajak kepada kebaikan. Bahkan orang yang kita tidak kenal kadang, walaupun dengan penampilan yang tidak baik dan seterusnya kita nampak, tapi harusnya kita bersikap yang baik untuknya. Bersikap yang baik untuknya. Banyak tidak nampak bahwa orang ini bisa menjerumuskan kita ke dalam hal yang berbahaya. Iya. Kalau nampak hal tersebut, maka dia tinggalkan untuk mencari keselamatan dirinya. Nah, namun sikap asal dari seorang muslim, dia adalah berbaik bersama saudaranya dan ramah terhadap saudaranya. Ya. Dan nampak darinya bahwa dia ingin menasihatinya dan ingin memberikan kebaikan padanya. Kapan seorang dikategorikan sebagai ahlul bidah? Ini saya sudah terangkan tadi ya di pembahasan. Bahwa seorang dikatakan ahlul bidah kalau dia melakukan salah satu dari dua perkara. Kalau dia menyelisihi dasar pokok dari ahli sunnah wal jamaah, atau kalau dia memperbanyak penyelisihan dalam masalah cabang, melakukan penyelisihan dalam masalah cabang dan memperbanyak penyelisihan. Saya pernah berpisah dengan seorang teman. Dia mengatakan sampai jumpa di telaga Rasulullah. Bagaimana hukum ucapan ini? Nah, kalau dia katakan sampai jumpa di telaga Rasulullah, ya. Yang dia maksudkan dengannya doa, ya semoga diperjumpakan di situ, tidak apa-apa. Tapi kalau dia pastikan, ini nadanya pemastian, sampai jumpa di telaga Rasulullah. Semua orang berharap, tidak ada yang memastikan. Tidak ada yang memastikan. Ya, dan kita semua berharap, semoga kita semua yang hadir di sini, dijadikan termasuk orang-orang yang dimuliakan untuk minum dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bolehkah penyandaran kata karaing terhadap Allah dan digunakan juga gelar kehormatan bagi orang-orang bangsawan? Ya, saya nggak tahu ya apa arti karaing itu dalam bahasa dalam bahasa Makassarnya. Ya, asal katanya dan seterusnya nggak tahu. Yang jelas sesuatu yang digunakan untuk Allah sekedar pengabaran. Kalau pengabaran itu di dalamnya ada makna kesempurnaan, makna yang tidak menyamakan dengan makhluk, tidak apa-apa digunakan. Tidak apa-apa digunakan. Dan ini kalimat saya enggak bisa perjelas apa maknanya untuk. Seluruh Nabi dan Rasul mendakwakan Tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad membenarkan utusan-utusan Allah sebelumnya. Kenapa dalam salawat yang disebut hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Maksudnya salawat itu ya kita doakan untuk seluruh para Nabi dan para Rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Cuman khusus di salawat salat disebutkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim saja. Itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itu menunjukkan keutamaan khusus untuk dua Nabi. Ya, sebagaimana para Nabi yang lainnya ada keutamaan-keutamaan yang tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi keutamaan yang beliau mohon kepada Allah tidak diberikan kepada siapa yang datang setelahnya. Ya. Dan Nabi Musa punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh para nabi yang lainnya. Dan itu adalah keutamaan yang Allah lebihkan sebagian rasul di atas sebagian rasul yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah." Itulah para rasul. Sebagian dari mereka kami lebihkan di atas sebagian yang lainnya. Dan di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung kepadanya. Bagaimana cara kita menasihati orang yang lebih tua daripada kita? Nah, umumnya nasihat itu siapapun yang lebih tua ataupun yang lebih muda, umumnya kalau orang menasihati, dia menyampaikan dengan bentuk penawaran. Dengan bentuk penawaran, dengan uslub yang seakan-akan hanya memaparkan untuknya. Nah, seperti Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau berdakwah dan menyampaikan kepada Fir'aun. Dan Nabi Musa berkata, "Hallaka ila rabbika? Hallaka ila antazakka?" Nabi Musa berkata, "Tidakkah engkau ingin untuk membersihkan diri? Ya. Tidakkah engkau menginginkan untuk membersihkan diri?" Jadi bentuknya penawaran dan anjuran. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendawai ayahnya, beliau berkata, "Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an." Wahai ayahku, dia panggil pertama ayahnya dengan panggilan ayah. Panggilan yang baik didengar. Ya. Wahai ayahku, padahal ayahnya kafir. Dia tetap memanggil, "Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah siapa yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa memberi manfaat bagimu?" Ya. Dia memberikan uslub pembahasan yang bagus. Nabi Ibrahim tidak serta-merta mengatakan, "Kenapa kamu menyembah berhala-berhala yang tidak ada gunanya, patung yang tidak ada gunanya?" Tapi dibahasakan dengan bahasa yang mencakup segala hal itu, bahkan lebih, dengan bahasa yang indah. "Wahai ya, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat dan tidak bisa memberi manfaat bagimu?" Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika, fattabi'ni ahdika siratan sawiya." "Wahai ayahku, sungguhnya telah datang kepadaku ilmu, apa yang belum datang kepadamu? Ikutilah saya akan mengarahkanmu ke jalan yang lurus." Iya. Beliau tidak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, kamu ini jahil dan saya punya ilmu, ikuti saya." Dia tidak berkata demikian. Tapi bahasanya sangat indah. "Wahai ayahku, telah datang kepadaku ilmu, apa yang belum datang kepadamu? Maka ikutilah saya." Maka uslub penyampaian juga kadang itu bermanfaat bagi seorang. Iya, bermanfaat bagi seorang. Apalagi kalau dari yang muda kepada orang tua, biasanya orang yang lebih tua itu menganggap dirinya lebih banyak makan asam garam. Ya. Maka harusnya cara memberikan nasihat juga dengan cara yang baik. Ya, kadang dengan bentuk bertanya, kadang dengan bentuk menawarkan, ya, kadang dengan bentuk apakah tidak lebih baik begini, apakah tidak semestinya begini, ya, dan seterusnya. Ini ada pertanyaan dari Hua yang mengikuti door lewat internet. Apakah dalam kegiatan dakwah di suatu daerah harus koordinasi atau pengaturan seorang ustaz setempat? Tidak ada keharusan ya untuk hal tersebut. Ya. Cuman siapa yang masuk dalam bidang dakwah, maka dia sendiri tentunya akan mengetahui etika di dalam berdakwah itu bagaimana. Dan di dalam berdakwah tersebut dibutuhkan adanya saling pengertian, adanya saling mengerti saudaranya yang lain, ya, apa yang dia lakukan, menghargai saudaranya yang lain. Ya. Adapun dalam bentuk pengaturan, ada pimpinannya, ada komandonya dan seterusnya, tidak ada yang seperti itu dalam dakwah. Kalau sekedar mas'ul penanggung jawab misalnya, agar supaya kelihatan baik berjalannya sebuah dakwah dan lebih rapi berjalannya sebuah dakwah, sekedar pengaturan seperti ini tidak ada masalah. Tapi masalah mengikat dan seterusnya, tidak ada bentuk mengikat. Ya, yang ada seorang berdakwah di jalan Allah, semuanya ikhlas kepada Allah, kemudian saling pengertian dan saling mengenal etika seorang dai, dan itu sudah cukup. Nah. Bagaimana jika ikhwah salafin mendirikan sekolah formal yang di dalamnya diajarkan ilmu agama dan juga pelajaran-pelajaran umum dengan maksud dakwah kita bisa diterima oleh masyarakat awam? Ya, jawabannya itu perkara yang bagus. Ya. Perkara yang bagus. Nah, dan sebagian ilmu yang umum itu juga dibutuhkan oleh seorang di dalam kehidupan dunianya. Ya, dalam kehidupan dunianya. Dan sebagian ilmu yang sifatnya umum ada kaitannya dengan syariat kadang. Seperti ilmu hisab, apa ilmu apa matematika misalnya menghitung, yang banyak-banyak berkaitan dengan apa namanya kadang dibutuhkan dalam penghitungan warisan, ya maupun dalam bidang-bidang ilmu yang lainnya. Maka seperti itu tidak apa-apa. Yang mendirikan sekolahan, ya formal, itu tidak ada masalah. Yang penting tidak ada hal yang melanggar syariat, tidak ada hal yang melanggar syariat di dalamnya, ya. Dan cara mendekati manusia itu dengan cara yang baik. Dan kadang suatu saat dia butuh berjenjang di dalam mendekatinya. Butuh berjenjang di dalam mendekatinya. Hari ini tidak bisa 100%, maka mungkin 50%, mungkin 30%. Yaitu suatu saat kalau mulai baik, sudah mulai berjalan dakwah, sudah mulai kuat, dia mungkin bisa menerapkan dari syariat Islam lebih banyak dan lebih baik. Ya, tapi yang menjadi masalah adalah al-isti'jal, tergesa-gesa ingin menuai hasil. Itu menjadi masalah. Nah, wa man istajala asy-syai' qabla awani uqiba bihumani. Siapa yang segera mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka akibatnya dia tidak akan mendapatkan sesuatu. Iya. Bagaimana tentang ijazah dalam sekolahan dan suatu madrasah? Tidak ada masalah seorang atau di dalam sekolah dikeluarkan ijazah. Tidak ada masalah. Dan ijazah itu sifatnya pengabaran bahwa ini sudah selesai menyelesaikan sekolahnya. Kalau disebutkan nilai juga tidak ada masalah penyebutan nilainya. Dan ini adalah hal yang sifatnya umum. Kadang mungkin sebagian orang ada yang memanfaatkannya dalam hal yang salah, dan kadang ada orang yang memanfaatkannya dalam hal yang baik. Dan yang seperti ini tidak ada kaitannya dengan hukum asal. Ya. Kalau misalnya terjadi kesalahan dalam penerapan atau penggunaan ijazah, itu adalah kesalahan bagi orang-orang yang menggunakannya. Adapun dasarnya, dasarnya adalah hal yang boleh. Bagaimana pandangan tentang ilmu falak? Ilmu falak atau disebut dengan ilmu hisab, dalam menghisab, apa namanya, atau ilmu falak, dia adalah sebuah cabang ilmu. Namun yang dipermasalahkan sebenarnya penggunaan ilmu falak di dalam menentukan masuknya dan keluarnya bulan. Itu yang dipermasalahkan. Ada masalah hitung-hitungan yang lain, itu urusannya. Ya. Berkaitan dengan dunia, silahkan menggunakannya. Ya, berkaitan dengan agama, apakah ilmu hisab menjadi dasar penentuan masuknya bulan atau tidak? Ini yang dipermasalahkan. Dan sepanjang adanya umat Islam ini sampai hari ini seluruh para ulama sepakat bahwa penentuan masuknya bulan Islam itu hanya dengan cara rukyat hilal, dengan cara melihat hilal. Ya, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia banyak yang pandai menghitung, banyak yang pandai menghitung, namun mereka tidak menghitung hisab. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata ketika menjelaskan hisab, nahnu ummatun ummiyah la naktub wa la nahsib. Kami adalah umat yang buta huruf, tidak menghitung dan tidak pula menulis. Ya. Beliau ingin mengisyaratkan bahwa masalah di dalam menghitung bulan, ya, tidak memakai cara hisab. Tapi bukan artinya dilarang, atau bukan artinya dalam hadis tidak ada anjuran untuk belajar dan menulis. Tidak. Tapi Nabi sendiri memang beliau tidak menulis, tidak bisa membaca. Dan itu salah satu tanda kenabian beliau. Sebab beliau tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, bisa membawakan sebuah kitab yang seluruh orang yang paling fasih di tanah Arab dan pandai menulis dan seterusnya tidak bisa membawakan yang semisal dengannya. Dan itu juga untuk menutup segala pintu syubhat. Jangan sampai disangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini merekayasa Al-Quran. Maka dari hikmah Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Tapi kalau tuntunan agama sendiri, seorang harus belajar, belajar dan belajar. Karena itu dari wahyu yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah, perintah untuk membaca. Nah, Jadi kalau penentuan masuknya bulan dari semenjak dahulu sampai sekarang, para ulama sepakat hanya menggunakan rukyat hilal. Adapun hisab itu memang ada dinukil dari sebagian orang terdahulu yang mengatakan boleh menggunakan hisab. Tapi ini penukilan sebagiannya tidak benar. Dan ada penukilan yang tidak dianggap, tidak menyelisih kesepakatan. Kemudian dari orang-orang terdahulu yang membolehkannya, mereka hanya membolehkan di keadaan tertentu saja. Ya, dan maksud saya orang terdahulu di sini ya, adalah dari abad ke 6 ke atas. Yang saya ingat sekarang As-Subki penulis Tabaqat Al-Kubra dan salah satu ahli fikih Syafi'iyah di masanya, beliau berpendapat bolehnya menggunakan hisab kalau lagi mendung. Ya, lagi mendung. Itu pendapat beliau. Adapun penggunaan hisab secara mutlak boleh digunakan sebagai pengganti dari rukyat hilal, ini tidak ada yang berpendapat dengannya dari semenjak munculnya umat ini, kecuali mulai di masa Syekh Ahmad Syafi'i. Beliau yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Kemudian inilah dari Mesir, beliau diikuti oleh banyak orang. Yang sampai hari ini hampir setiap negara semuanya memakai bentuk hisab. Nah, dan pendapat beliau ini adalah pendapat yang jauh dari kebenaran. Pendapat yang jauh dari kebenaran, menyelisihi apa yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Nah, iya, maka harusnya kaum muslimin dalam menggunakan masuknya dan keluarnya bulan dengan menggunakan rukyat hilal seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan jauhnya seorang dari tuntunan inilah yang kadang menyebabkan banyaknya ketidakberesan, sampai kadang kaum muslimin salatnya harus 2 kali dan seterusnya. Ini karena ada cara-cara yang lain tidak masuk dalam tuntunan syariat. Jika kaum muslimin cuma mengenal rukyat hilal dalam penentuan masuknya bulan, tidak akan terjadi masalah yang hampir setiap tahun kita alami di Indonesia ini. Nah, kemudian sisi yang kedua, hisab itu sendiri bukan hal yang mesti. Bukan hal yang mesti. Bukankah di dalam penghitungan hisab itu ada koma-komanya? Dan penyebutan koma itu tidak memastikan. Ya. Dan kadang di angka akhirnya mereka berbeda dalam titik dan komanya. Ya. Dan perbedaan yang seperti ini menunjukkan bahwa itu adalah bukan penghitungan yang pasti. Bukan penghitungan yang pasti. Maka harusnya diikuti kepada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanggal 29 ya, setelah matahari terbenam, maka tunggu. Kalau hilal nampak, besok tanggal 1. Hilal tidak nampak, besoknya tanggal 30. Lusa otomatis tanggal 1. Selesai. Ya. Nah, dan ini adalah cara yang diturunkan oleh Nabi, dan sekarang untuk memakai cara ini lebih mudah. Ya, dengan alat-alat teknologi yang sudah serba canggih, dengan pakai teropong dan seterusnya, lebih mudah untuk mengetahuinya. Walaupun mendung, kadang memakai teropong bisa melihatnya. Dan itu syah, terhitung sebagai melihat hilal. Sebab semuanya masuk dalam bentuk melihat. Ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berbukalah kalian karena melihatnya, berpuasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi kalau dia melihat walaupun menggunakan alat, tidak apa-apa. Terhitung melihat hilal. Nah. Apa yang harus kita lakukan jika kita tinggal serumah dengan para pelaku bid'ah? Ketika kita sampaikan bid'ahnya, dia malah menyangka perkara tersebut adalah kebaikan. Berarti cara penyampaiannya kurang benar. Ya. Orang yang ingin mengingkari sebuah kemungkaran, dia harus punya hujjah kuat dan mampu menjelaskan bahwa itu mungkar yang dia lakukan. Ya. Harus dia terangkan. Jadi kalau ingin menasihati seorang, dia hafal dulu dalilnya, dia perhatikan, atau dikasih rujukan, dia suruh baca, supaya kuat apa yang disampaikan. Kalau hanya sekedar bicara, itu tidak benar, itu bid'ah, dan seterusnya. Ya, orang yang sudah sekian tahun melakukan kegiatan tersebut, tiba-tiba dikatakan, itu tidak benar, ini salah. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Itulah yang biasa muncul. Kamu ini baru lahir kemarin sore, kamu ini ingin merubah kebiasaan nenek moyang, ya, dan seterusnya. Maka harus dengan cara yang baik. Ya, jelaskan dengan cara yang baik. Nah, ketika dia melakukan sebuah amalan misalnya, coba tanya. Sekarang apa dalil melakukan amalan ini? Saya ingin tahu. Ya, tanya saja. Jangan langsung mengingkari. Tanya. Ya, kalau ingin terbuka, terus dia akan menjawab. Tidak dalilnya. Coba masuk ke tahapan kedua. Kalau tidak dalilnya, kenapa dilakukan? Bukankah kita wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Kita semua paham bahwa agama ini kita datang dengan wahyu. Ya. Kalau memang dia kebaikan, pasti ada tuntunannya dalam agama. Ya. Kenapa dilakukan? Ya dari situ kan mulai bisa dikembangkan. Dan jelas seorang harus punya hujjah dan cara. Dan ini termasuk fikih dalam mengingkari kemungkaran. Nah, kalau dia tidak mampu untuk mengingkari kemungkaran, maka dia ingkari dalam hatinya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Ataupun kalau dia dinasihati, maka dia sampaikan apa yang dia mampu. Setelah itu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan saya tidak memberi nasihat kepada ikhwah dengan orang-orang yang tinggal serumah dengannya untuk membuat masalah dalam hal-hal yang seperti ini. Kalau mereka tidak setuju dengan bidang yang dilakukan, jelaskan saya tidak setuju. Ya, tapi masalah memboikot, memberikan sikap dan seterusnya, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang harusnya butuh diberi pelajaran dan penjelasan lebih banyak lagi. Ya. Nah, apakah boleh mendoakan kejelekan pada orang lain? Ya. Tidak boleh mendoakan ya kejelekan untuk saudaranya yang lain. Kecuali kalau dia zalim. Situ ada sisi pembolehan dalam agama kita. Allah berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zalim." Allah tidak menyenangi terang-terangan berucap dengan ucapan yang tidak baik kecuali siapa yang dizalimi. Ya. Dan Nabi menyebutkan tentang doa yang orang yang dizalimi, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab." Berhati-hatilah kalian dari doa orang yang dizalimi sebab tidak ada antara mereka dan antara Allah perantara. Ya. Itu penjelasan dari sisi hukum. Bolehnya mendoakan atau berdoa bagi orang yang mendzaliminya. Tapi kalau ingin penjelasan dari sisi lebih utamanya dia maafkan. Terlebih utama. Sebab orang yang memaafkan dan banyak memaafkan, pahalanya lebih besar. Sebenarnya bagaimana tanda-tanda kesyirikan? Tolong jelaskan agar kami dapat menghindarinya. Dan kami khawatir jatuh dalam kesyirikan tanpa kami sadari. Ya. Ingin memahami secara detail tentang masalah kesyirikan, memang harus banyak mempelajari ya tentang tauhid. Bagaimana cara memurnikan ibadah kepada Allah, dan dia juga harus memahami apa itu kesyirikan dan bagaimana bentuk-bentuknya. Cara umum syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar dan ada syirik asgar. Ya. Perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Kalau syirik akbar, itu menyebabkan pelakunya kekal dalam neraka. Pelakunya dianggap keluar dari keislaman. Membatalkan seluruh amalannya. Kalau pelaku syirik asgar, ya, dia tetap muslim. Dan kalau dia dimasukkan ke dalam neraka, hanya disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Dan amalan yang ditolak darinya adalah amalan yang berbau kesyirikan saja. Adapun amalannya yang tidak ada bentuk kesyirikannya, tidak ada bentuk syirik asgarnya, maka amalan itu adalah amalan yang diterima. Itu perbedaan antara syirik akbar dan syirik asgar. Cara mengukurnya, kembali kepada definisi syirik. Syirik itu adalah penyetaraan. Itu dasarnya. Menyetarakan antara Allah dengan makhluk pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Jadi kalau perkara tersebut merupakan hak khusus bagi Allah, tidak boleh Allah disamakan dengan makhluk dalam hal tersebut. Dengan lisan maupun di dalam hati. Jelas? Kapan disamakan? Maka dia kadang syirik akbar dan kadang syirik asgar. Tergantung jenis penyetaraannya. Nah, kalau penyetaraan, yang sifatnya penyetaraan, yang ditunjukkan oleh dalil adalah syirik akbar, maka dia dihukumi syirik akbar. Seperti ada yang beribadah kepada selain Allah. Ini artinya dia menyetarakan ibadah. Ibadah hak khusus untuk Allah. Diberikan kepada selain Allah, itu artinya dia samakan Allah dengan makhluk. Itu syirik akbar. Ya, ada yang berdoa, dia minta langsung kepada penghuni kubur. Ya, padahal doa hanya kepada Allah. Itu hak Allah. Kalau dia samakan dengan makhluk, dia berdoa juga kepada penghuni kubur, itu dia melakukan syirik akbar. Ada yang menyembelih untuk pohon, untuk jin. Dia melakukan sembelih di situ. Padahal menyembelih itu adalah ibadah hanya untuk Allah. Kapan dia lakukan untuk selain Allah, itu artinya dia samakan Allah dengan makhluk. Maka ini adalah syirik akbar, mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ada yang bernadar kepada penghuni kubur, kalau saya selamat, saya kembali, atau saya dapat keuntungan, atau saya kaya, dan seterusnya, maka saya akan datang kembali di sini. Nadar misalnya. Dan nadar adalah ibadah. Kapan diserahkan kepada selain Allah, maka itu adalah bentuk syirik akbar. Bentuk syirik akbar. Tapi ada bentuk penyataraan, dalil khusus menunjukkan bahwa itu adalah syirik asghar. Dan itu penyataraan dalam bentuk lafaz saja, bukan di dalam hati. Seperti misalnya, ada yang berkata, demi Allah, atau karena kamu, demi kamu dan seterusnya, dia bersumpah dengan selain nama Allah, maka ini bentuk kesyirikan. Ada bentuk penyataraan, sebab dia samakan antara Allah dengan makhluk dalam masalah sumpah. Tapi dalil menunjukkan bahwa penyataraan yang seperti ini tidak dianggap mengkafirkan keluarga Islam. Hanya dianggap syirik asghar saja. Ya, dalil menunjukkan tentang hal tersebut. Nah, ini diantara hal yang membedakan antara syirik asghar dan syirik akbar. Dan saya punya tulisan tentang hal ini. Mudah-mudahan bisa dicetak dalam waktu dekat. Bolehkah kita bermuamalah dengan pelaku bidah jual beli? Ya, kalau sekedar jual beli saja tidak ada masalah. Ya, jual beli tidak ada hubungan apa-apa. Bagaimana mendekati mereka, mendekati ahlul bidah dalam rangka memberi nasihat? Ya, kalau orang yang mendekatinya, dia punya ilmu dan dia rasa mampu diberi nasihat orang tersebut, dia lakukan. Dan dia mendapat pahala yang besar insyaallah. Sebab seorang yang mendapat hidayah disebabkan karena dia, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am." Andai kata Allah memberi hidayah kepada seorang disebabkan karena kamu, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Unta merah lambang kekayaan orang Arab. Iya. Itu adalah hal yang paling baik. Kalau ada seorang yang mendapat hidayah disebabkan karena dirinya, karena itu seorang bersemangat, saudaranya yang lain mendapatkan hidayah. Apakah termasuk menolak sunnah jika seorang istri meminta khulu karena suaminya ingin ta'adud? Dilihat keadaannya ya. Dilihat keadaannya. Khulu itu adalah hal yang disyariatkan. Atau ada hal pensyariatannya dalam syariat tentang khulu. Bolehnya seorang minta khulu pada keadaan-keadaan yang telah ditentukan. Kalau dia memintanya karena suaminya misalnya akan ta'adud, kemudian dia tidak mampu, ya haknya kalau dia ingin melakukannya. Dan tidak dikatakan itu menyelisih sunnah. Tidak dikatakan ingin menyelisih sunnah. Ada sebagian ikhwah yang ta'lim pada semua kelompok dengan alasan mengambil yang baik dan meninggalkan yang jelek. Ya. Baik, kalau begitu dia mengajar saja. Ya. Sebab yang seperti ini bukan lagi penuntut ilmu. Dia sudah menjadi alim yang besar, bisa membedakan antara yang baik dan yang jelek. Ya. Kan yang mampu membedakan antara baik dan jelek adalah seorang ulama, kan begitu? Dia bisa berada di mana saja. Kalau dia baru belajar, jangan jadi pahlawan kesiangan. Bisa-bisa masuk ke dalam suatu kelompok diberikan syubhat, ya, dia keluar dalam keadaan mabuk nanti, tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan itu yang saya sebutkan tadi dari para a'immah. Bagaimana Ibnu Qutaibah kemarin saya ceritakan ya. Beliau masuk ingin mencatat semua faedah. Tapi beliau sudah mengambil banyak ilmu. Bersama dengan itu keluar beliau dalam keadaan sangat sedih dan sangat, sangat sedih sekali keluar dari majlisnya Ahlul Kalam dalam keadaan tidak membawa faedah sama sekali. Dan ini orang yang bisa menyaring. Ya. Orang yang punya kemampuan untuk menyaring. Tapi orang yang tidak punya kemampuan sama sekali, maka tidak boleh dia melakukan hal yang seperti ini. Itu di satu sisi. Kemudian di sisi yang lain, ya. Di sisi yang lain, seseorang yang mengerti akan al-haq, maka dia tidak akan berbicara seperti ini. Dia akan mengambil kepada semua kelompok. Tidak. Sebab hal yang mungkar adalah mungkar. Tidak boleh dibenarkan. Ya, tidak boleh dibenarkan. Dan tidak boleh dia duduk dengan orang yang menganut kemungkaran. Ya. Menganut sebuah kemungkaran, sebuah bid'ah. Itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Sebab khawatir kalau dia duduk di situ, maka kemurkaan Allah Subhanahu wa taala juga akan menimpanya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, "Wa la tarkanu ila alladziina dhalamu fatamassakumun naar." Jangan kalian condong kepada orang yang zalim. Ingat ya, kalimat condong. Ya. Padahal duduk dengannya. Dengan orang yang zalim sehingga kamu disentuh oleh api neraka. Maksudnya hal tersebut kadang bisa menjadi sebab terantar kamu ke dalam masalah-masalah yang sangat besar sehingga kamu terjatuh dalam api neraka waliyullah. Nah. Bagaimana definisi dari perkara khilafiyah? Apakah setiap perkara khilafiyah kita bisa melakukannya? Ya. Khilaf itu artinya perkara yang diperselisihkan. Jadi kalau misalnya dalam masalah ada dua pendapat, itu namanya khilafiyah. Tapi tidak seluruh masalah khilafiyah dianggap. Tidak seluruh masalah yang ada dua pendapat diperhitungkan pendapat yang kedua, tidak. Ya. Karena itu kata seorang ahli ulama usul fikih, "Laisa kullu khilafin jaa'a mu'tabaran illa khilafan lahu haddun minan nadari." Tidak seluruh khilaf datang dalam keadaan dianggap khilaf itu. Kecuali khilaf yang ada punya sudut pandang dari si syariat benarnya khilaf itu. Ya. Dalam hal yang jelas sudah terang ini halal, ini haram, maka ini tidak menerima khilaf dalam hal yang seperti ini. Sebab perkara yang jelas. Ya, kalau ada yang menyelisihinya, maka itu dianggap pendapat yang aneh, pendapat yang asing, menyelisihi yang hak. Harus ditegaskan. Tapi kalau dalilnya memang mengandung kemungkinan, mungkin benar, mungkin salah, seorang dalam berdalil dengan itu, atau para ulama memang silam pendapat dalam hal itu, maka yang seperti ini yang kita katakan khilaf. Ya. Yang sana berpendapat tidak boleh kencing berdiri. Yang sana berpendapat boleh. Ini khilaf di kalangan para ulama. Adanya khilaf karena adanya adillah, dalil-dalil yang bertentangan dalam masalah. Zahirnya bertentangan. Ya, zahirnya bertentangan. Di kalangan sebagian para ulama memandangnya demikian. Maka ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begitu. Maka yang seperti ini udzur diberi alasan. Tidak ada masalah, ada yang kerjakan itu, kerjakan ini. Sepanjang dia berpegang dengan dalil, kita beri udzur untuknya. Jelas ya? Kalau dia berpegang dengan dalil. Tapi kalau dia melakukannya hanya ikutan saja fanatisme, maka itu tidak ada sisi kebaikannya sama sekali. Ya. Apa benar bahwa isbal termasuk dalam perkara khilafiyah? Iya, diperselisihkan memang masalah isbal. Ada yang mengatakan makruh. Tapi yang mengatakan makruh di sini perselisihannya tidak dianggap bahwa itu adalah perselisihan yang dikatakan bahwa boleh kita biarkan orang lain isbal, tidak. Sebab isbal itu adalah hal yang diharamkan dalam syariat. Isbal menurunkan kain di bawah mata kaki. Itu adalah hal yang diharamkan. Jelas nas-nasnya. Dan ini mencakup untuk orang yang sombong dan tidak sombong. Semuanya. Ya. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Ma asfala minal ka'baini fahuwa finnar." Apa yang dibawa kedua mata kaki, kain yang dibawa kedua mata kaki, tempatnya dalam neraka. Dan Nabi tidak merinci antara yang sombong dan tidak sombong. Maka ini nas tegas, harusnya ditegaskan seperti itu. Kalau misalnya ada orang yang mengambil, "Oh, saya hukumnya makruh. Saya berdalilkan dengan dalil ini dan seterusnya." Kalau dilihat memang dia jujur dalam pendalilan, ya itu urusan dia. Kalau kita nasihati. Ya harusnya kamu berkeyakinan bahwa itu adalah haram, ada dalil begini-begini. Dia tidak terima, maka itu urusan dia. Itu urusannya. Jelas? Tapi mengatakan, tidak perlu kita bicara sebab ini masalahnya adalah masalah yang tidak perlu diperselisihkan. Ini masalah khilafiyah. Itu adalah hal yang salah. Hal yang salah. Tidak seluruh masalah khilaf didiamkan. Orang yang melakukan bid'ah bisa tergolong dari agama Islam. Bagaimana kita tidak mengatasi bid'ah? Tidak mengetahui bid'ah, hanya sekedar ikut-ikut. Saya sudah sebutkan tadi ya bahwa bid'ah itu adalah mengadakan perkara baru dalam agama. Dan bentuk bid'ah, ada bid'ahnya yang menyebabkan seorang itu kafir keluar dari Islam. Dan ada bid'ah yang tidak menyebabkan seorang kafir dari Islam. Dia tetap Muslim. Iya. Tapi dia berdosa karena melakukan bid'ah. Karena bid'ah adalah dosa yang lebih besar daripada maksiat. Itu satu sisi. Kemudian orang yang ikut-ikutan dalam bid'ah, dia tidak tahu hukumnya. Setelah dia tahu tidak halal, tidak boleh dia tetap di atas bid'ah tersebut. Dia harus meninggalkannya. Kalau setelah dia tahu tetap dia lakukan, maka dia sudah berdosa di situ. Sudah dihitung berdosa dan dia harus mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pandangan Ustaz tentang seorang ikhwah yang sangat mencintai saudari-saudarinya yang pakai cadar? Setiap kali dia melihat akhwat yang pakai cadar, maka semangatnya untuk mengamalkan sunnah semakin kuat. Dan tidak jarang air bening membasahi pipinya ketika melihat akhwat pakai cadar. Apa perasaan seperti ini? Halal? Di sini kalimat melihat, berarti ya sering memperhatikan akhwat yang pakai cadar dong. Kalau sering memperhatikan, maka apa yang dilakukan ini, itu adalah salah satu langkah syaitan yang akan menjerumuskannya ke dalam maksiat. Tapi kalau misalnya kadang-kadang tidak sengaja dia lihat, Ya, orang yang tidak sengaja, lain lagi masalahnya. Pandangan pertama itu dimaafkan. Kan begitu. Atau orang yang lewat begitu di jalan, ya masa dia tunduk misalnya, tidak melihat. Ya, bisa jatuh mungkin atau bisa ketabrak, kan begitu. Hal yang sifatnya di jalan ramai, di ramai atau di pasar dan seterusnya, itu dimaafkan. Dimaafkan banyak hal yang tidak dimaafkan kalau dalam keadaan apa namanya? Tidak seperti itu. Jelas ya? Maka sangkaan saya dari apa yang disebut oleh penanya di sini, ini adalah hal yang harusnya dia jauhi. Ya. Dan jangan sampai syaitan masuk kepadanya dari titik yang hendaknya diketahui bahwa syaitan itu pandai. Kadang ahli ibadah, ya, datang syaitan menggodanya. Nah, dibuat orang ini ahli ibadah ini mimpi. Dia lihat dalam mimpinya suatu keajaiban-keajaiban. Ya. Bahkan kadang syaitan berwujud pada di depannya menjadi cahaya. Jadi cahaya. Wahai fulan, kamu telah diampuni. Ya. Dia berkata begitu. Kamu telah diampuni. Untuk apa? Ya supaya orang ini merasa bangga dalam dirinya. Supaya turun semangat ibadahnya. Ya. Dan ini dari trik-trik syaitan tercatat dalam sejarah. Karena itu sebagian ahli ulama yang berilmu dan ahli ibadah, anda didatangi oleh syaitan seperti itu. Dia dalam cahaya. Dia berkata, ya fulan, saya adalah Allah. Sungguhnya engkau telah kuampuni. Ya. Engkau telah kuampuni dan kugugurkan padamu syariat. Maka dia ambil sendalnya. Kalau memang kau adalah Allah, maka kamu tidak hilang kalau saya lempar. Ya, setelah dia lempar, hilang cahaya. Nah. Demikian. Maka, hendaknya seorang itu jangan tertipu dengan hal-hal yang kadang sifatnya baik. Ya. Apalagi meneteskan air mata. Ya. Bagaimana cara melembutkan hati orang yang mudah marah? Walaupun setelah marah, baru dia istighfar. Ya, orang yang seperti ini pertama, ya, harus banyak melatih dirinya untuk memikirkan apa yang akan dia lakukan sebelum dia berbuat. Dan ini bisa dilatih sedikit demi sedikit. Dan memang untuk merubah sebuah sifat, itu butuh upaya, butuh usaha. Ya. Bukan suatu hal yang mudah memang. Ya, tapi kalau diusahakan, diupayakan, terus dia rubah, insya Allah akan berubah. Ya, orang Indonesia bilang ala bisa karena biasa. Ya, kalau dia biasa kan insya Allah akan bisa. Di tempat kami banyak orang awam. Apakah menulis di depan pintu dengan kalimat beri salam sebelum masuk 3 kali? Kalau tidak diizinkan, maka pulanglah engkau. Saya kira ini tuan rumah yang terlalu sadis ya. Nah, harusnya etika yang seperti ini ya dipahami antara sama kaum muslimin saja. Nah, kalau ada yang orang mengetuk pintu misalnya lebih dari 3, ya diberi maaf saja. Diberi maaf saja. Nah, kalau ingin baik, ya dia tulis saja di depannya. Tidak menerima tamu. Ya. Tidak menerima tamu. Ya. Sebab itu bentuk pengabaran. Kalau seperti ini, pulanglah engkau. Ya, baru datang disuruh pulang. Ya. Apakah salawat bisa diputar di masjid-masjid? Apakah salawat yang biasa diputar-putar di masjid sebelum adzan adalah bid'ah? Jadi adalah hal yang tidak pernah dilakukan di masa Nabi SAW dan tidak pula di masa setelahnya. Harusnya hal yang seperti ini ditinggalkan. Apakah wajib hukumnya berbaiat untuk kaum muslimin? Bagaimana caranya berbaiat untuk kaum muslimin? Ya. Baiat itu bukan untuk kaum muslimin. Baiat itu untuk pimpinan. Itu baiat. Syariat adanya baiat untuk pimpinan. Pimpinan siapa? Ya. Pimpinan negara atau pimpinan yang diangkat oleh pimpinan negara. Itu yang boleh kita mengambil baiat darinya. Selain dari itu, tidak ada baiat. Bahkan siapa yang melakukan baiat selain dari pimpinan negara, kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Dan dimaksudkan di dalam hadis, man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya ikatan baiat, maksudnya dia tidak punya ikatan baiat kepada penguasanya yang resmi, maka kalau dia mati, matinya mati jahiliyah. Dia punya penguasa resmi dalam negara. Bikin lagi di dalamnya negara. Bikin kelompok, ada baiatnya. Ini artinya keluar dari kekuasaan. Orang yang seperti ini dianggap mati jahiliyah. Kalau dia ma tidak menyelisih hadis. Ya. Sila ada yang bertanya, katanya ada yang mengisahkan atau bercerita tentang mayit dan malaikat mungkar dan nakir. Dan ketika malaikat ini menanyai si mayit, maka si mayit menjawab, jangan tanya saya sudah tahu pertanyaanmu. Malaikat menjawab, waduh, soalnya bocor. Bagaimana hukum cerita yang seperti ini? Lalu bagaimana pula dengan hukum yang ceritakan? Ya. Ini betul ya, sering kita jumpai di tengah masyarakat kita. Para mubalik, sebagian orang dari mubalik menyampaikan kisah-kisah yang seperti ini untuk membuat orang tertawa. Dan ini waliyahubillah adalah hal yang sangat mungkar sekali. Ya. Adalah hal yang sangat mungkar. Dan ini memperolok-olok agama. Nah, dan mempermainkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau mempermainkan hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Pertanyaan mungkar dan nakir itu harus dijawab oleh setiap Muslim. Iya. Siapa saja yang ditanya dia harus jawab. Dia menjawab maka dia akan mendapatkan akibat yang baik. Dia tidak menjawab maka dia akan mendapatkan akibat yang jelek. Nah. Dan itulah masalahnya juga di masa ini. Munculnya orang-orang yang banyaknya masjid yang harusnya masjid-masjid tersebut diisi oleh orang-orang yang punya ilmu agama dan bisa menerangkan agama sesuai dengan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tapi seperti itulah yang dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kalau kamu berjumpa dengan seorang ahli sunnah di timur bumi sana, maka berikanlah salam kepadanya. Sampaikan salamku kepadanya. Sungguhnya ahli sunnah di masa ini sangat sedikit. Itu di masa beliau. Raja rahimahullah ta'ala. Dan beliau ibu hidup di abad kedua dan ketiga. Ya. Dan bagaimana pula di masa kita ini. Nah, dan seorang yang bisa memberi manfaat kepada kaum muslimin. Ya. Pada sesuai dengan apa yang dia ketahui, dia sampaikan. Apa yang dia ketahui. Sesuai dengan apa yang dia ketahui. Nah. Apakah boleh sholat malam kalau seorang sudah sholat witir sebelum tidur? Jawabannya boleh dia sholat malam, tapi jangan witir lagi. Jadi kalau dia sudah witir sebelum tidur, dia bangun lagi, dia boleh sholat malam. Sholatnya 2-2-2-2, setelah itu selesai, tidak ada lagi witir. Ya. Sebab witir tidak boleh dilakukan dalam semalam dua kali. Nabi SAW bersabda, La witrani fi laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Seorang istri merasa berdosa pada suami dan suami telah meninggal dunia. Apakah jalan sang istri selalu mendoakan suami tersebut dan bertobat akan dosa-dosanya yang telah lalu? Nah, ya harusnya demikian. Ya. Kalau suaminya telah meninggal dan dia berbuat dosa kepada suaminya, maka kalau suaminya menitipkan kepada dia anak misalnya, maka dia rawat anaknya dengan sebaik mungkin. Dan itu adalah bentuk baktinya kepada suaminya. Ya, dan dengan hal itu insya Allah diharapkan dia menggugurkan dosa-dosanya. Sambil dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan kebaikan untuk suaminya. Walaupun setelah itu dia menikah dengan orang lain. Apakah diperlukan sikap lemah lembut dalam mentahdir kelompok yang menyimpang? Ya. Sikap lemah lembut itu harus mewarnai segala keadaan, termasuk dalam mentahdir. Ya. Dalam mentahdir itu tidak harus dengan suara keras, lantang. Ya. Harus teriak-teriak, tidak harus. Seorang kadang memperingatkan, kadang dengan berbicara biasa, kadang dengan hanya memberikan kalimat, dan itu sudah cukup. Nah, jelas ini ada etika. Dan terus terang ini banyak pertanyaan di sini. Saya tidak ditanya di kesempatan ini saja. Juga ditanya di banyak tempat. Dan suatu saat insya Allah telah saya akan berikan ceramah nanti tentang kaidah-kaidah menyikapi bid'ah atau seputar bid'ah dan kaidah-kaidah menyikapi ahli bid'ah. Ini adalah hal termasuk hal yang perlu diterangkan juga kaidah-kaidah berkaitan dengan masalah tahdir. Ya. Semoga Allah memudahkannya di suatu kesempatan. Pernyataan dari dosen saya, ini syubhat ya. Ya. Gimana, saya baca atau tidak? Dan masalah syubhatnya anda terlalu. Bahwa neraka dan sorga adalah makhluk. Jadi penanya berkata, ada pertanyaan dari dosen, ada pernyataan dari dosen saya bahwa neraka dan sorga adalah makhluk dan semua makhluk akan musnah dan hancur. Untuk itu kenapa harus takut masuk neraka dan mengharap sorga? Nah, pertanyaan pertama ini ucapan adalah ucapan yang menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya tidak mengenal nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah, bahkan lancang terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sisi yang pertama. Sisi yang kedua, dari kejahilannya, dia menganggap bahwa sorga dan neraka itu akan musnah. Nah itu tidak benar. Ada 8 makhluk, Allah menciptakannya bukan untuk musnah. Allah ciptakan makhluk itu untuk kekal. Ada 8 makhluk Allah. Dia kekal karena Allah membuatnya kekal. Ya. Dan 8 makhluk ini, ya, telah disebutkan oleh para ulama bahwa mereka akan kekal. 8 makhluk ini ditunjukkan oleh dalil ya dari Al-Quran dan Sunnah. Cuma saya ringkas penyebutannya. Yang pertama adalah sorga, yang kedua adalah neraka, yang ketiga adalah arsy, yang keempat adalah kursi, yang kelima adalah al-lawh, yang keenam al-lawh lawhul mahfud, yang keenam adalah al-qalam, tempat apa namanya catatan amalan, apa kalam pena menulis. Kemudian yang ketujuh adalah ruh, yang kedelapan adalah ajabud dhanab, tulang ekor manusia. Allah ciptakan untuk kekal. Jadi kalaupun dihancurkan dalam neraka, tulang ekornya dah hancur. Iya. Dari situlah dibangkitkan kembali dan dibikin kembali kulitnya dan seterusnya. Nah. Apa perbedaan antara akal dan otak? Yang dipakai berpikir otak atau hati? Ya. Akal dan otak dalam bahasa Indonesia sama saja. Ya, tapi dalam bahasa Arab tidak. Akal itu, akal yang berpikir itu adalah hati. Dari hati itu naik ke otak. Demikian. Itu dalam bahasa Arab. Kalau otak ya otak. Sebagaimana dimaklumi. Nah. Ya, karena itu disebutkan dalam Al-Quran, apalam yasiru fil ardi fatakunu lahum qulub, apa namanya, qulubun yafqahuna biha. Ya, mereka mempunyai hati-hati, mereka memahami dengannya. Jadi hati yang dipakai memahami, bukan akal yang disebut. Apa hukumnya memutus silaturahmi sama muslim disebabkan gara-gara masalah dunia? Tolong nasihatnya kepada ikhwan yang memutuskan silaturahmi dan tolong sebutkan cara menyambungnya kembali. Ya, penanya sudah tahu ya apa hukumnya. Jadi hukum memutuskan silaturahmi jelas ya adalah haram, hal yang diharamkan. Nah, dan tidak pantas seorang muslim memutuskan silaturahminya. Apalagi dalam masalah dunia. Dan orang yang memutuskan silaturahminya, ini akan banyak kejelekan untuknya. Ya. Dia tidak mendapatkan keutamaan dipanjangkan umurnya, tidak diluaskan rezekinya. Ya. Dan rahmat, apa namanya, rahim atau silaturahmi senantiasa bergantung, bermohon kepada Allah ya, agar supaya dia juga diputuskan sebagaimana dia memutuskan silaturahmi ya, maka tidak ada manfaatnya memutuskan silaturahmi. Dan sebaiknya kembali dia menyambungnya. Dan sebaik muslim, apabila dua orang muslim berjumpa dan keduanya saling berpaling, maka yang paling baik diantara keduanya adalah yang paling pertama memberi salam. Yang paling pertama memberi salam. Sebagaimana diterangkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah akhlak yang buruk tidak mengeluarkan seorang dari manhaj? Akhlak bagian dari manhaj. Bagian dari manhaj. Orang yang kurang akhlaknya tergantung jenis akhlak mana yang dia langgar. Iya. Yang jelas, tidak menunjukkan kesempurnaan manhaj seorang sampai dia berakhlak dan akhlak yang baik. Sekarang ini banyak terbit majalah yang mengatasnamakan manhaj salafi seperti As-Sunnah, Al-Furqan, Ad-Dakhir, Al-Fatawa, majalah lainnya. Semua yang disebut itu hanya penamaan di atas sesuatu yang tidak hakikatnya. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua dalam dua hari pertemuan ini, dan semoga kita semua dijadikan sebagai orang-orang yang mendengarkan ucapan dan melakukan yang terbaiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas petunjuk dan mewafatkan kita semua di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.